Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum 'ala ba'din bittaqwa. Syahadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa anali wa sahbi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Jangan bicara bersyukur kalau lupa harus jalan mana kita memulai syukur kita. Al-Ahqaf 15. Saya hafal. Saya yakin hafal semua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya 'amal salih. Tardah ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ujian bagi kami, bagi setiap lelaki adalah selalu diapit oleh dua bidadari. Tapi jangan lupa skala prioritas, bidadari mana dulu yang harus diprioritaskan. Maka ibu jangan cemburu kalau suami dekat dengan ibunya. Itu sumber barokah, Bu. Kami para lelaki selalu diapit dengan dua bidadari, tapi jangan terjebak apalagi bidadari yang belum halal. Rajakan ibumu, indahkan kehidupan ibumu. Karena tidak pernah ada kita tanpa sentuhan ibu kita. Tidak ada Evi, Ustaz Dudi, Ustaz Deden yang hebat dan yang anggap hebat kalau tidak dihebatkan di 24 jamnya kehidupan ibu kita. Pilihan karir yang bernama ibu, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, tidak pernah ada gaji lembur, tidak pernah ada gaji tetap. Tapi SK-nya ditandatangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Maka barang siapa yang menyakiti ibunya, dia sama dengan menyakiti Rabb kita. Dan ibu adalah malaikat tak bersayap yang senantiasa lekat dan dekat, yang sering kritik, bidadari yang sering mengkritik, tapi selalu ada dalam setiap situasi dan kondisi. Yang jadi masalah besar hari ini adalah kita sering memantankan malaikat tak bersayap itu. Ada kamar khusus di rumah kita untuk ibu kita, untuk ayah kita setelah mereka lelah. Lihat kenyit, kening, dan keriput dahinya. Kapan terakhir secara seksama memperhatikan wajah sosok kedua orang tua kita? Bekas apa kenyit dahi dan keriput keningnya? Demi Allah, tanya diri ke anak kita. Itu bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya. Takut tidak makan. Yang paling besar masalah hari ini di tema How are you, Mom? Bukan masalah perbedaan agama, suku, dan adat. Bayangkan kalau ada seorang ibu yang bergeletak di tengah jalan memikirkan, anakku makan gak ya hari ini? Jangan sakit di hati perempuan, karena perempuan adalah sosok ibu dari anak-anak kita kelak. Jangan bertepuk sebelah tangan, ingin anak soleh, tapi kita tidak membingkai, merangkai kesolehan kepada orang tua kita. Padahal itu rumusnya. Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, auji'ni. Minta, ilhamkan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati, tentang arti rasa syukur yang hakiki. An amta alayya, atas apapun nikmat yang kau anugerahkan kepada kami, tapi dikaitkan dengan waw atop, wa ala walidayya la'allakum tashkurun. Kita tanpa daksa teu nyahona naon, teu moana naon, teu bisa naon, teu ngartina naon, tapi jadi nyahona naonan, jadi nyahona naon. Siapa yang mengajarkan? Hau hakeng. Siapa? Kita bersin haji hurip paras. Nu ngalaman eta geus kolot. Eta bahasa kolot baheula. Sapar hurip, hurip hirup nu diharep ulah ukur ngaharep-harep. Karena leungit sahurup dina hirup. Ibumu, ibumu, ibumu. Kapan terakhir tergopoh-gopoh secara sengaja? Sungkem ke pintu surga berupa kaki ibu. Sementara kita di madrasah diantar ibu kita dapat pelajaran dulu. Al-jannatu tata min akdamil umhat. Sepakat semua bahwa surga dibuat telapak kaki ibu. Kapan meminum air surga? Kemarin Ustaz, nadar saya terpenuhi. Saya menggendong ibu saya bertawaf karena kabit aku satu kisah sahabat yang terkelupas kulit punggungnya karena ingin membahagiakannya. Ibunya berumrah, bertawaf, berjalan puluhan kilometer, lalu kulit punggungnya terkelupas, kakinya terbakar karena panasnya padang pasir yang membakar, lalu kulitnya mengering karena dingin padang pasir yang mencekik. entah itu Uwais Al-Qarni, entah itu Salman Al-Farisi, tapi Nabi cemburu kepada dua sahabat ini. Mereka viral di langit, walau tidak viral di bumi, karena kehebatan sikapnya terhadap orang tua. Saya nabung, Allah hantarkan. Mah, sekali we sakurili. Epi ngeslewih tinggal gendong mama, ngajak mama ke Arab, ngeslewih tinggal gendong mama. Allah menakdirkan lain, saya yang digendong oleh ibu, saya dihantar ke Mu'tajam, dihantar ke Hajar Aswad yang saya tidak pernah dapatkan sebelumnya. Dan saya dituntun oleh ibu, sholat di Maqam Ibrahim. Fenomena apa ini? Anfik unfik alaik tong aja kok. Urang nu ngatur maneh, tapi tong ngohokeun wakil urang. Kama rabbayani shagira. Ibu itu seperti Rab yang tidak pernah berharap balas. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia, penuh darah, penuh nanah. Tapi skala prioritas kita gak jelas. Memantankan ibu kita, kapan menyuapi ibu kita? Padahal si mama sabra juta kali ngungudag urang ker urang letik nepi ka ayeuna ge dihuapan kene mun gering. Sabra kali membawa sikap terhebat dari hasil keringat, membawa makanan terlejat, lalu mengajukan proposal, mah sekali we seumur hidup. Karena Evi paham, ternyata ridho Allah ya di ridho mama. Saya coba melisang wuduk doaan. Masa kalinya entong pi mama ridho tong kikit Tuhan. Minta doa, teu minta doa ge didoakeun tapi beda kalau dipaksa diminta. Masa kali mama daek teu Epi disingsianan. Mama daek teu maot Epi isuk tampar ridho mama. Sok ikhtiar Epi daek tapi teu make ngengengengeng. Da kolot. Apa yang terjadi? Satu sendok pun tidak habis, ditahan, disimpan, dibayar deui ku derasnya air mata, ku ubun-ubun anak yang paling cikal. Lalu jadilah saya seperti hari ini, Epi sing haji jeung umroh gratis. Epi bakal bla bla bla bla bla bla. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya hati-hati ibu kalau marah ke anak, hati-hati. Abdurrahman As-Sudais itu hasil kemarahan ibunya, tapi positif karena marahnya pakai ilmu. Ummuka. Sendok teu beak setengah sendok. Pernah membawa sikat, odol, sabun, ngaja tina duit leuwih nyage mamah ngawarung sebagai ikhtiar ingin mendapat ridho Allah. Naon pieta? Sikat mah odol apa mamah? Ya kan sabun karesep mah masin suy, odolna enzim nu teu berbusa. Maksudna naon Evi kan mamah ngawarung, mah. Berapa juta kali mamah ngebersihin badan Evi. Tapi kaya barokah jelema raresep ka Evi. Maka betul tadi ibu didik anak ibu karena usia nggak tahu bagaimana kita wafat anak kita yang memandikan kita jangan ustad wa walidun solihun yadulahu apalagi yang saya terima dipeluk kapan terakhir kita menempelkan pipi ke ibu kita terakhir kali lalu berbisik lirih mah maafkan ridoi Epi paham neraka itu sekarang mama waktu Epi kecil nginjak puntung rokok. Mama menjilati kaki Epi teh ditinggali suku Epi hati kotokan yang ngap mayones weh. Sakingnya anak ke anak. Pernah kita tergopoh-gopoh membuka pintu surga keridhaan Allah dengan mencium bagian atas kakinya. Maka yang masih ada ibunya, perhatikan secara seksama. Dia adalah bidadari tercantik yang usianya mulai menua. Tapi senyumnya tetap tulus. Sentuhannya tetap lembut. Tulus dari hati. Dan bibirnya selalu basah di 24 jam melihat wajah anaknya walaupun ngeskolot yang aki-aki. Saya capek, mah ngilu tidur di sofa. Tidak ada kepentingan, tapi mengalir. Rabbi habli minas solihin pada ngeskolot. Pernah kita langsung ketemu ibu, mendoakan saat itu juga. Allah magfir li wali daya warhamu ma kama rabbayani shagira. Lupa. Sudah jelas di hadisnya ada si ibu yang wafat lalu membawa maksiat pribadi yang tidak teristighfari disiksa di dalam kubur min azabil qabri. Makanya kenapa tidak boleh putus dalam sholat berlindung lalu ibu terhenti disiksa dan ibu bertanya, "Hei malaikat, kenapa kau menghentikan cambukanmu?" Ibu, ada seorang anakmu yang sedang mendoakan di detik ini untuk kebaikanmu. Warhamhuma kama rabbayani shagira. Cuma masalahnya kita mantankan orang tua kita. Dalam minggu ini muhasabahnya, berapa kali kita menemui ibu kita? Nunggu 22 Desember, Mother's Day, boga kuatan ngucapkeun di Facebook, di Instagram, I love you mom, you are my everything, Fred, mah kau segalanya ku nya, segalanya ku mama, mi hape budak ka mama, nyeseh ku mama. Maka tanda akhir zaman adalah ketika banyak ibu yang melahirkan majikannya. Asatu dosa mi hape anak reka undangan ka indung, si mama mama ke rumah yuk. Ah moa mama karunya si bapak mobil maju tinggalin naspion cerik dan tukang ngebohong si mama mah pangku kana mobil wuh nelepon adi si Epi ngajak berarti hayang cuman pandai menyembunyikan kebahagiaannya sian ngaganggu kebahagiaan anaknya. Apa yang terjadi kalau sudah sampai di rumah, kanebo main, kamu ceng main, bersih lomari urang, furniture urang, terus mama kapan istirahatnya? Ketika mengidam kahayang na aneh-aneh, ketika melahirkan antara hidup dan mati, jutaan ibu yang wafat dalam keadaan melahirkan, statistik di kebidanan ini kementerian tertinggi ibu antara hidup dan mati. Geus kitu teh ceurik deui ningali budakna gering hareeng tampak campak demam, ta ibu-ibu nu mung dicampakan sok suntik campak ka puskesmas sararang yeungan mangku urang anakna nya ceurik deui budak hayang sapatu tatangga geus meuli sapeda anu aya pitaan baheula mah gigirna ninganya. Cerik belaan nganyuk ngahutang kuli nyuci, cerik di tatangga daftar sakola si Epi cana ya ke sakola na. Bapak saya jualan minyak tanah. Ya, cerik-cerik PR paling sibuk sampai nyerege dituk-tukan, ayati kotokan muruluk kanu buku pakai cipoanya balam. Ingat saya masa-masa itu, pikirku pun melayang. Maka mah, maafkan Epi ya. Terbalas. Marido Epi, Marido Epi Sahid, Rido. Kalau Epi boleh nawar takdir, mah Epi dulu yang wafat. Biar Rido mama terus ngucur Epi, entong ngajerit, entong anak mama kudu panjang umur, embung. Kemarin baleng tawaf kuat luar biasa, sakenyang kemarin tuh, subhanallah. Terus tanya ke diri, kapan terakhir mendoakan ibu kita di sujud-sujud terpanjang kita? Tidak ada si mama, si bapak nangis. Tidak ada istirahat terlambat. Mereka menunggu doa-doa kita. Ida matal insan in kotoa amaluhu illa min salasin. Terputus seluruh amal manusia kecuali yang tiga, ingat. Salah satunya wawalidun solihun yadulah. Urang jadi kita kusaha. Ustaz, bagaimana dengan hukum orang tua yang tidak mengurus anaknya? Tidak ada orang yang tua yang salah di mata manusia. Biarkan Allah. Karena tidak ada kita sampai hari ini. Kalau tanpa mereka, muakah bayar? Yang ibu miliki apa coba? How are you mom? Yang tidak dimiliki laki-laki coba apa? Hamil, melahirkan, menyusui. Itaku finisa, jangan sakiti hati perempuan. Hey, Ustaz, itu ya gosip poligami. Jadi nyeri hati, itu ku digosipkan, da orang mah teu bebeja. Jadi nodo sama didinya, nu ngabeja-beja. Urang mah geus rapi jeung Ustaz Dudi. Aya nu ngirim foto ka imah. Jadi peupeus kaca aing mah. Da memang resiko poligami mah pas saya sabulan peupeus piring kaduana mah henteu da ku piring plastik kabeh. Nya. 3 bulan leuwihna lah ka dituna mah istiqomah we pas saya mantak tong bebe jasa. Ria nya. Urusan tauhid eta mah ria geus jempe we. Terus betul tadi tip and triknya sering berselfie gonta-ganti jadi mereka juga berhitung sieun salah mencurigai gitu. Ya itu. Jadi kami punya bahasan khusus dua sisi poligami itu solusi atau tragedi. Ya tragedi mun dibeja-beja, solusi menjempling gitu. Ya. Dan saya bilang dulu ke mama, waktu kemarin juga jujur-jujur aja. Doa terakhir rek pulang teh segala dipenda ya teh. Era ya Allah ningali orang Uzbek, jeung orang Libanon kan enggak rilis. Ya Allah nu kieu we hiji tapi heureuy ketang ya Allah cek si mama amin. Ah geus diaminkeun ku indung mah era nolaknya. Dan jawabannya ya di Tasik gitu. Gitu. Jadi jangan main-main dengan doa. Hanya doa yang berubah takdir. Terlebih doa orang tua kepada anak. Maka ibu tong bosan ngedoakeun. Maka hati-hati bu. Salamatul insan wahib di lisan. Selamatnya seorang itu karena lisannya. Jangan mengutuk keadaan karena malam pun tidak pernah mencarta takdirnya menjadi gelap. Jangan mengutuk keadaan karena daun pun tidak pernah memaki angin ketika dia copot dari pohon. Ibu jangan mengutuk siama jika bapak sia. Monyet. Asik si mama bawa salagi namanya cek budak teh udah cerdas atuh hati-hati lost control. Maka wala takullahu ma'uf, sebaliknya kewajiban orang tua kepada anak hati-hati jangan mencerca keadaan. Sing inget kerenyeuna nepi ka jempling di peundeutan, naik geus ngamak dicarekan, abuskeun deui ka dinya, retur. Sagala dibuka telanya, masya Allah, menang ngempleng-mpleng geus jadi diteungeulan. Awas, budak teh batur nu aya di imah urang, bukan milik kita. Buktina budak maot mah teu ngilu. Maka ketika akikah pahalana keur urang. Ketika budak maut diurus kematianna pahalana keur urang. Itu ujian saja. Termasuk orang tua pun ujian. Siapa yang diuji oleh orang tuanya? Ibrahim. Belajarlah. How are you? Mam, belajarlah sikap Ibrahim ke orang tuanya. Tetap taat. Him, dagangkeun patung didagangkeun. Padahal Ibrahim ahli tauhid, tapi teu wajib payunya, malah ulah payu. Teknik atuh ngadagangkeunna patung torek, patung lolong, patung lumpuh, patung bego, patung-patung. Bijak ka bapana beriji him omset nu kaluar kadon marani pak heureuy meunang si Ustaz Dudi jeung anakna heureuy sia cenah patung mandi pak itu bisa mani-mani acan mah mendakwahi tapi dengan cara bijak. Saya dengan ayah saya gitu, saya disakolakeun di pasantren tapi balik masantren si bapak teu apa tujuan masantren awalnya. Saya ngajak sholat si bapak kitu we nyoho jimat pak ayo ka masjid mane disakolakeun ku urang mane we indit tinggalan tong entong akhlak mengianken kopi tah di pasantren keun mah karasa bisa mengianken kopi tara-tara datara memang ngeunah euy amis pi kopi teh pangeunahnya buku ge baca heula pa buku epi di pasantren Munawar Khalil kembali kepada Quran dan Sunnah dan bapak memutuskan semenjak buku itu dibaca jadi DKM sampai hari ini. Jadi ada treatment yang paling penting adalah doa. Nabi menangis kalau bercerita tentang orang tua ibu karena beliau lahir yatim. Hati-hati dengan yatim. Maka akulah bapakmu nak. Maka indahkan dengan apa kabar mama. Bisa jadi wajah yang terakhir kita lihat dari setiap ibu kita termasuk kepergian kita ke sini. Itu wajah yang terakhir kita lihat. Yang ada kuota habis kajian ini ngajiniskeun ngajina. Tanya mah maafkan aku ridhoi aku. Bisa jadi aku lebih dulu jemput malaikat maut. Jangan mama terido. Aya naon datara tuh biasanya pasti mama kaget. Aya naon ya. Henteu. Bisa jadi hajat kita tidak tercapai, tidak tergapai, doa kita tidak ijabah. Ini yang tidak dibereskan. Tapi apa kabar mah? Banyak yang memantankan kita. Maka berjanji kalau punya rezeki lebih umrohkan dan hajikan. Kalau punya rezeki lebih belikan kendaraan. Kalau punya rezeki lebih bikinkan rumah dengan kasur terempuk. Selimut terhangat, AC tersejuk, sabun terwangi, air terbersih. Biarkan mereka senyum di usia senjanya. Karena mama tidak pernah berhenti menangis. Menyekolahkan, sian teu lulus, ngakuliahkeun, sian teu lulus, sian teu kabiayaan, geus lulus kuliah, sian teu meunang gawe, geus meunang gawe, ceuri keneh, sian teu meunang jodoh, berapa juta ibu yang curhat ke ustadnya, ustad doakeun anak abdi sing aduh jodoh, geus meunang jodoh, masih riweuh, ceuri keneh, mikiran tenda, jupa-jupa, baso tahu, isukna geus dikawinkeun, ceuri keneh si mama ngadenge rumah tangga anakna konflik, pertanyaannya dibalik ame teu tutung, iraha urang ceurik keur indung urang, dina ngadoa urang ka Allah, keur orang tua urang. Maka Rabbi, ini penting. Auji'ni an askuro nikmatakal lati an amta alaiya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Rajakan ibumu. Allah rajakan engkau. Karena Allah adalah titipan. Maka usah datang umat kolot nuntun ngurus. Bukan itu masalahnya. Birul walidaini ihsana. Siapa yang memerintahkannya? Jelin karena ibu, karena orang tua, parenta Allah jika orang ngurus anak. Lain karena anak, bu. Parenta Allah tak etanu jadi ibadahnya teh. Wabizalika umir. Umir tuh. Aku sayang kamu nak, karena Allah. Makanya anak pakai agama. Aku menghormati ibu karena Allah. Dah loba indung nuti ngurus, terus tong dihormat. Bukan itu masalahnya. Maka wala takullahuma uf. Itu perintah Allah. Lainu tadi ah, ahanun dimaksud Ustaz tadi. Ah, bukan itu. Tapi bahasa lembut melukai pun itu bisa jadi uff. Aya kasar kasur, aya lemes limus. Hati-hati persoalan. Sebenarnya masalah ibu ini potensinya sama. Karena An-Nahl 78 menyatakan wallahu dan Allah arrojakum mengeluarkan kita semua mimbutuni umhatikum. Berarti potensi kita sama. Bukan Adam dan Hawa yang tidak berayah dan berbunda. Bukan Isa yang tak berayah. Potensi kita jelema. Non jelema mereja tina beteng emak. Mun jelepeng mereja tina beteng bapak lempeng sakapeng mun teker mencret eta geunya. Maka diajarkan la'allakum tashkurun. Kaitan jeung syukur mah rumus Al-Qur'an secara munasabah adalah anishkur li wali walidaika. Sementara itu saja dulu Ya ada kasih ke pondok, kasih ke panjang, pamroknya di situ, rek pondok, rek panjang, angram, blok nama sakitunya.